Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, akhwat fiddin, a'izzakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini, insyaAllah kita akan membahas materi tentang adab-adab al-isyrah, ya, wa dzikr shohba wal ukhuwah. Adab-adab yang ini bergaul dan bersahabat serta bersaudara. Yang mana materi ini kita ambil dari kitab Al-Imam Abul Barakat, ya, Al-Guzzi rahimahullahu ta'ala. Nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad Al-Amiri Ad-Dimashqi. Salah seorang ini fuqaha, ahli fikih dan ahli usul dari kalangan ulama Syafi'iyah. Ya, beliau lahir ya di tahun 940 Hijriah. Kitab ini ikhwah wa akhwat fillah jazakumullah pernah dibahas oleh Asy-Syaikh yakni Abdullah bin Umar Al-Mar'i hafizahullah taala pada daurah asatidah ya beberapa tahun lalu. Maka pada kesempatan ini, ya, untuk bagi-bagi ilmu, yakni kita akan membahasnya. Mudah-mudahan ya, ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dalam mukaddimahnya, Al-Imam Abu Barakat rahimahullah ta'ala menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah mengucapkan basmalah, beliau kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan segala puji bagi Allah, akrama khawasa ibadihi bil ulfati fid din, yang telah memuliakan hamba-hambanya yang khusus, hamba-hamba Allah yang terpilih, bil ulfa fid din, untuk saling mengasihi di dalam agama ini. Wa waffaqahum li ikramihi ibadihi salihin, dan Allah memberi taufik kepada mereka, kepada hamba-hamba Allah, untuk memuliakan hamba-hambanya yang ikhlas. Wa zayyanahum bil akhlaqil karimah, dan Allah menghiasi mereka dengan akhlak yang mulia. Wa syiamir radiyah, dan perangai yang diridhoi. Ta'adduban bi afdalil basyariyah, dalam rangka mengikuti adab manusia yang paling mulia. Wa sayyidil ummah, dan pemimpin umat ini, itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak mulia, berperangai dan akhlak mulia, pada hakikatnya kita mencontoh yakni manusia mulia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya, bagaimana yakni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, ya kana khuluquhu al-Qur'an, bahwa akhlak beliau dan itu Al-Qur'an, ya, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ilam ayyuhal akhu salih, aslah Allahu sya'nana. Kemudian ketahuilah wahai al-akhu salih, saudara yang salih, aslah Allahu sya'nana, semoga Allah memperbaiki urusan kita. Anna li adabis suhbah wa husnil isyrah aujuhan, bahwasanya adab-adab bersahabat dan bergaul dengan baik itu memiliki bentuk-bentuk, memiliki ini berbagai macam rupa. Wa ana mubayyinun minha, dan di sini saya akan menjelaskan di antara adab-adab tersebut, ma yadullu ala akhlaqil mu'minin wa adabis salihin, apa-apa yang menunjukkan tentang akhlak orang-orang yang beriman dan adab orang-orang saleh. Wa ya'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah dan hendaknya dia mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala ba'dahum li ba'din rahmah, bahwasanya Allah telah menjadikan sebagian atau sebagian lainnya adalah sebagai rahmah. Wa aunan, dan sebagai ini aun, pembantu atau yang ini membantu saudaranya, antara yang satu dengan lainnya itu saling membantu, saling mengasihi sesama orang-orang beriman. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim wa tarahubihim kama thal jasad, perumpamaan orang-orang beriman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hal tawaddu, dalam hal cinta di antara mereka dan saling mengasihi di antara mereka, kama thalil jasad, ibaratnya seperti tubuh, seperti ini satu tubuh. Idza ishtaka minhu udhun tada'ala sa'iruhu bil humma wasar. Apabila tubuh kita salah satu dari anggota tubuh kita mengalami penyakit, ya, maka seluruh yakni bagian tubuh lainnya akan merasakan yakni demam dan asar dan yakni begadang di malam harinya. Demikian halnya orang-orang beriman, ya, diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal cinta dan saling mengasihi di antara mereka. Apabila salah seorang di antara saudara mereka ini tertimpa musibah, maka ya orang-orang beriman lainnya akan merasakan yakni musibah tersebut, akan membantu saudaranya. Wa qala alaihi salatu wassalam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu lil mu'mini kalbunyan al marsusi yashuddu ba'daha ba'dan. Orang-orang beriman, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'daha ba'dan, sebagian yakni menguatkan yang lainnya. Ibaratnya suatu bangunan, ya, pondasi kemudian batu-batanya ini saling mengokohkan antara yang satu dengan lainnya. Maka demikian halnya seorang beriman. Dan jadi dia saling mengokohkan, saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, demikian pula hadis tadi dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, al-arwahu junudun mujannadah, ma ta'arafa minha itlaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Bahwasanya al-arwah, roh-roh manusia itu adalah junudun mujannadah. Ibaratnya ini bala tentara yang saling mengokohkan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka ma ta'arafa minha, kalau ruh-ruh tersebut, jiwa-jiwa tersebut saling mengenal di antara mereka, i'talaf, maka akan terjalin yakni kasih sayang, ya, di antara mereka. Wa ma tarakara minha ikhtalaf, dan seandainya saling mengingkari di antara roh-roh tersebut, maka akan berselisih. Ya. Persatuan orang-orang beriman, bersatunya orang-orang mukminin, orang-orang saleh, itu karena hati-hati mereka yang ini sama. Naam. Ada kesamaan di antara mereka. Sehingga mereka yang ini berkumpul, bersatu di antara mereka. Dan seandainya yang terjadi yakni ketidakcocokan di antara mereka, maka akan berpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan yakni arwah itu jududul mujannadah. Ya, kumpulan roh yang disatukan, dikumpulkan, ya. Sehingga yang cocok di antara mereka akan bersatu dan yang tidak cocok di antara mereka akan berpisah. Demikian dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Fa idza arada Allahu bi 'abdin khairan, maka jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan yakni pada seorang hamba kebaikan, ya. Jika Allah yakni akan menginginkan pada hamba tersebut kebaikan pada dirinya, waffaqahu li mu'asyarati ahli sunnah wassalahi waddin, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada dia akan memudahkan jalan kepada dia untuk bergaul dengan ahlus sunnah. Naam. Jika Allah menghendaki seseorang yang ini menjadi baik, ya, selamat dari berbagai macam kemungkaran, berbagai macam kesesatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kepada dia, memberikan kemudahan kepada dia untuk berkenal, ya, dan bersahabat dengan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebagian ulama yang ini mengatakan, yaitu Abu Ayyub As-Sakhthiyani rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, min sa'adatil ahdathi wal ajami ayuwaffiqa ila alimin sunniyin. Bahwasanya termasuk kebahagiaan, keselamatan seorang ahdath, yaitu seorang generasi muda yang baru tumbuh, yang baru berkembang, ya. Demikian pula seorang ajam, ya, seorang ajam, ya, yaitu orang ajam, selain Arab. Ayuwaffaqa ila alimin sunni. Dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkenal, ya, untuk berkenalan, untuk mengenal ini seorang alim yang sunni, yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Generasi yang baru tumbuh, ya, generasi muda khususnya misalnya, itu bisa dibentuk sesuai dengan yakni gurunya, sesuai dengan murabbinya, ya. Bisa jadi dibentuk kepada yakni ikhwaniyah, pemahaman ikhwanul muslimin, atau pemahaman yakni tablighiyah, pemahaman jamaah tabligh, atau pemahaman yakni wahdaniyah, ya. Naam, atau pemahaman-pemahaman lainnya, ya. Jika dia ini bertemu dengan apa? Seorang murabbi dari ini pemikiran masing-masing. Naam. Oleh karena itu Rasulullah beliau yakni mengatakan, termasuk yakni keselamatan seorang generasi muda, kebahagiaan seorang generasi muda, ya. Demikian pula seorang ajami, seorang ajam, dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu, untuk mengambil ilmu dari seorang alim sunni. Dan sebaliknya termasuk ini kecelakaan seseorang kalau dia di, ya, dia bertemu, dia berkenalan dengan seorang ahlu bidah, ya, seorang ahlu bidah yang mengajak kepada pemikiran sesat, ya. Oleh karena itu kata beliau di sini, fa idza aradallahu bi abdin khairan waffaqahu li muasyarati ahli sunnah wassalahi waddin. Jika Allah menghendaki pada seorang hamba suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik kepada dia untuk bergaul, berkenalan dengan ahlus sunnah wassalah, dan ahlus salah orang-orang saleh, waddin, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Wa nazzahahu an sohbati ahli al-ahwa'i wal bida'il mukhalifin. Dan Allah akan membersihkan dia, ya, menjauhkan dia dari bersahabat, ya, dari bersahabat, dari berteman dengan ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, wal bidah, dan orang-orang yang mengikuti kebidahan, al mukhalifin, yang menyelisih yani agama ini. Oleh karena itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa qala alaihi salatu wassalam, al maru ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu ala dini khalilihi, sesuai dengan din, agama yakni saudaranya, ya, agama yakni kekasihnya, ya, agama temannya, ya, dia akan terbentuk sesuai dengan yakni karakter temannya, perangai temannya, sifat temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat man yukhalil, ya, naam, siapa teman dia, ya, naam, dalam mencari teman atau dalam pertemanan, ya, kita juga perlu apa, menyaring, tidak sembarang ya nih orang dijadikan sebagai teman, karena teman itu ya nih sangatlah berpengaruh dalam kepribadian seseorang, dalam yang di kehidupan seseorang. Kalau dia berteman dengan ahlu sunnah, maka dia akan menjadi ahlu sunnah. Kalau dia berteman dengan ahlul bid'ah, maka dia akan menjadi ahlul bid'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang hasan. Walibadihim, oleh karena itu, sebagian yakni ulama mengatakan, ya, anil mar'i la tas'al wasal an qarin, ya, untuk mengetahui seseorang jangan bertanya langsung kepada orangnya siapa yang ini identitas dia, ya. Nah, kalau yang ini seorang pencuri, jangan bertanya kepada dia apakah engkau mencuri atau tidak. Nah, dia pasti dia akan mengatakan saya tidak mencuri, ya. Saya tidak mencuri. Naam. Adil bari la tasal wasalan qarini. Tetapi tanyalah ini temannya. Ya. Teman duduknya, teman jalannya, ya. Kalau sekarang ini teman Facebook-nya. Siapa teman Facebook-nya? Naam. Ya. Apakah ini ahlus sunnah atau ahlul bidah? Naam. Ya. Adil mar'i la tas'al wasal an qarini. Untuk mengetahui identitas seorang, jangan tanya langsung ke orangnya, ya. Naam. Wasal an qarini, tapi tanyalah di qarinnya, siapa qarinnya? Ya, siapa teman dekatnya? Siapa teman jalannya? Ya. Naam. Fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Naam. Karena setiap qarin, ya, setiap qarin, setiap teman dekat itu bil muqarin, dengan qarinnya, dengan temannya, dia akan yaqtadi. Dia akan mengikuti. Ya. Dia akan mengikuti. Kalau dia misalnya ini bergaul dengan orang-orang fasik, ya, orang-orang yang melakukan dosa dan gemar melakukan ya ini perbuatan dosa dan maksiat bahkan secara terang-terangan, maka ya, bisa dipastikan bahwa orang ini juga seperti itu, ya. Kalau dia berteman dengan yakni apa, peminum khamar, maka dipastikan juga ini orang ini juga peminum khamar, ya, karena bergaulnya dengan yakni orang semisal itu, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan almaru ala dini khalil, pas orang itu sesuai dengan kondisi atau agama temannya, ya. Nah, keadaannya ini seperti apa? Ya, lihat ya ini temannya. Wa min kalami Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga termasuk nasihat yaitu ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wa la tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Ya. Janganlah engkau bersahabat dengan akhal jahli, ya, akhal jahli, orang yang jahil, ya, orang yang bodoh, wa iyyaka wa iyyahu, Hendaknya engkau berhati-hati. Ya. Fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu. Ya. Ya, maksudnya orang jahil di sini adalah jahlul ilmi wal amal. Ya, orang yang jahil tentang ilmu dan jahil tentang amalan-amalan. Dalam hal ini adalah ya, yaitu ahlul bidah, ahlul ahwa wal bidah. Ya, yang dimaksud oleh beliau adalah ahlul ahwa wal bidah, ahlul bidah dan ahlul ahwa. Kenapa? Fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu. Berapa banyak ni orang yang jahil, ya, jahil terhadap sunnah, jahil terhadap ilmu, ya, bisa ini merusak haliman, orang yang baik, ya, bahkan seorang sunni, ya, awalnya dia sunni, mengikuti ini halus sunnah wal jamaah, ya, dan, tetapi ketika ini bertemu dengan seorang bid'ah, seorang ahlu bid'ah, ya, hari demi hari, bulan demi bulan, karena pergaulannya, akhirnya dia berubah. Ya, yang semula ini misalnya getol memerangi kebidahan, kemudian ini, ya, larut sedikit demi sedikit memuji ahlu bidah, memuji tokoh-tokoh bidah, dan akhirnya ini bersama mereka. Dalam. Fakam min jahil arda haliman hina yalqahu. Betapa banyak, ya, berapa banyak orang yang jahil terhadap sunnah. Arda merusak, yakni orang yang halim, orang yang baik, ya, orang yang bijak. Hina yalqahu, ketika bertemu dengannya. Ya. Karena ini pergaulan tadi. Ya. Pergaulan tanpa batas. Dan menghadiri majlis-majlis mereka, menghadiri muhadarah-muhadarah mereka, ya, dengan anggapan bahwa nanti saya akan mengingkarinya, saya akan memberitahu kepada dia, ya, padahal para imam ridwanullahi alaihim ajma'in, ketika ada seorang ahlu bidah ingin membacakan satu ayat kepada dia, ya, malah dia mengatakan wala ayah, ya, saya tidak mau mendengarkan walaupun satu ayat. Kenapa? Karena khawatir, ya, ini masuk di benaknya, ya, disertai dengan syubhat-syubhat yang ada, dia akan mengikuti, ya, di kebidahan tersebut. Nah, demikian mereka ini menjaga diri mereka dari hawa nafsu, dari kebidahan. Fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu yuqasul mar'u bil mar'i idza huwa ma syahu. Naam. Oleh karena itu kata beliau, yuqasul mar'u bil mar'i. Seseorang itu bisa dinilai, bisa dikiaskan dengan, ya, orang lain atau dengan temannya. Idza ma huwa ma syahu. Kalau dia berjalan, yakni bersama dia. Naam. Naam. Ya, ini tidak jauh beda. Ya, atau istilah orang sekarang ini bedanya beda tipis. Naam. Idza ma huwa ma syahu. Walisyai ala syai maqayisu wa asbahu. Karena sesuatu itu ala syai, atas sesuatu itu ada maqais, ada timbangannya, ada ukurannya, ada persamaannya, ya. Walil qalbi ala alqalbi dalilun hida yalqahu. Dan antara hati dengan hati yang lainnya adalah merupakan dalil, bukti atau tanda hina yalqahu, ketika dia bertemu. Ya, kita sudah baca tadi hadisnya, yaitu ya, al arwah jurudum mujannadah fama ta'arafa minha itlah. Kalau yang ada kecocokan di antara jiwa seseorang dengan jiwa temannya, maka dia akan yakni bersatu, akan bergabung. Dan selainnya kalau tidak ada kecocokan, maka dia akan berpisah. Naam. Ini mukadimah dari beliau. Qala rahimahullahu taala adabul isyrah. Selanjutnya ini masuk kepada materi, yaitu tentang adab-adab bergaul. Famin adabil isyrah, di antara adab-adab yang bergaul, ya, sesama teman, sesama sahabat, husnul khuluq. Nah, yaitu memperbaiki akhlak, ya, berakhlak yang mulia. Naam. Husnul khuluq mal ikhwan, berakhlak mulia terhadap yakni saudara-saudaranya, terhadap ikhwannya. Wal aqran, dan terhadap yakni aqran, teman yakni sejawat, teman selevel. Ya, kita juga ini harus beradab, ya, memiliki akhlak yang mulia terhadap mereka. Wal ashab, dan kepada sahabat-sahabat karib, teman dekat. Ya, berakhlak mulia, ya, kepada mereka. Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu qol, karena beliau ini pernah bersabda, wa qad qila lahu, pernah ditanyakan kepada beliau, ma khairu ma utiyal mar'u, pemberian apakah yang paling baik yang diberikan kepada seseorang. Nah, apa yang terbaik jadi yang ada pada diri seseorang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia. Qala husnul khuluq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pemberian yang terbaik dari Allah kepada seorang hamba adalah husnul khuluq, akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Apakah terhadap saudara-saudara kita, ya, seiman, terhadap teman, sejawat, terhadap sahabat karib, semuanya dibutuh akhlak yang mulia, akhlak yang baik dalam bergaul, yakni terhadap mereka. Kemudian yang kedua, kata beliau, tahsinul uyub, di antara adab. Ya, di sini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dari hadis Usama bin Syarik. Yang kedua, tahsinul uyub, yaitu tahsinul uyub, ya, memperbagus, yakni aib saudaranya. Kalau saudaranya ini punya kekurangan-kekurangan, maka dia ini berusaha untuk menutupinya. Tidak kemudian ini mengekspos, yakni kekurangan-kekurangan tersebut, dengan tujuan yakni menjatuhkan saudaranya. Ya. Jadi dia berusaha untuk menutupi yakni kekurangan-kekurangan yang ada. Ya. Selama yakni kekurangan tersebut yakni tidak sampai ini menjauhkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tahsinu ma yu'anihi min uyubi ashabi. Di antaranya termasuk ini adab al-isyrah, adab bergaul, yaitu berusaha untuk, ya, menutupi atau mengindahkan, ya, membuat jadi indah, ma yu'anihi min ashabi, min uyubi ashabi, apa yang dia dapatkan dari aib saudara-saudaranya. Ya. Naam. Jadi cacat atau kekurangan-kekurangan yang ada pada saudaranya, dia berusaha untuk, ya, nih, menutupnya. Ya. Naam. Sebagaimana ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, "Man satara musliman satarallahu anhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi, yakni aib saudaranya, cacat yang ada pada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup, yakni aib dia di hari kiamat. Ya. Dan berkata faqad qala Ibnu Mazin, berkata ini Ibnu Mazin, "Al-mu'minu yatlubu." Ya, seorang mukmin itu yatlubu, berusaha untuk mencari, ya, mengusahakan ma'adira ikhwani, mencari uzur bagi saudaranya. Kalau saudaranya ini punya kekurangan-kekurangan atau punya kesalahan-kesalahan, maka dia berusaha untuk menutupinya, jangan sampai ini ditahu oleh orang lain. Nah, ini mencari cara atau jalan untuk menutup ya kekurangan-kekurangan yang ada pada saudaranya. Wal munafiku, ya. Sementara orang munafik itu cirinya adalah yatlubu asaratihim. Ya, mencari-cari ini kesalahan-kesalahan orang lain. Ya. Ini orang munafik. Ya. Cirinya adalah yatlubu asaratihim, mencari-cari ini kesalahan orang lain. Ya, walaupun ini kesalahan sedikit, ya, dia berusaha untuk mengangkatnya, menganggapnya bahwa itu adalah kesalahan yang fatal sehingga dia ini harus diberitahu kepada orang banyak. Ya. Wa qala Hamdun al-Qassar, juga berkata Hamdun al-Qassar, "Idza zalla akhun min ikhwanika fatlub lahu 90 udran." Ya. Jika salah seorang saudaramu tergelincir ya dalam suatu ini kesalahan, dalam suatu dosa, fatlub lahu 90 udran, maka hendaknya kalian ya mencari alasan atau mencari udur untuk dia sebanyak ini 90 udran, sebanyak 90 udur. Ini kita berusaha untuk mencari ini sebanyak itu ya, bagaimana ini kita bisa ini menutupi ini kesalahan saudara kita agar tidak diketahui ini oleh orang lain. Ya. Kita berusaha untuk mencari, berusaha untuk ya ini mendapatkan ini udzur. Mungkin saja misalnya karena dia khilaf atau lupa atau lain dan seterusnya. Ya. Naam. Ini selama orang tersebut tidak melakukan suatu dosa atau perbuatan yang melanggar syariat secara terang-terangan. Ya, kalau terang-terangan berarti dia tidak punya rasa malu lagi. Ya, adapun kalau dia yang misalnya melakukannya misalnya di rumahnya atau di mana, ya. Dan dia lakukan ya ini ya, tidak kemudian mengeksposnya kepada orang banyak, maka kita ya ini berusaha untuk mencari cara bagaimana ya ini menutup ya ini kesalahan tersebut, tidak kemudian diberitahu kepada ya ini orang lain. Kemudian yang ketiga, di antara adab al-isyrah ini mu'asyaratul mu'min. Ya. Bergaul dengan orang-orang yang beriman. Wa minha mu'asyaratul mawthuq bidinihi wa amanatihi zahiran wa batinan. Di antara adab-adab bergaul yaitu bergaul dengan orang-orang yang mawthuq bidinihi. Orang yang dipercaya agamanya. Wa amanatih, dan amanah dia. Ya, bergaul dengan orang yang baik, bagus agamanya, terpercaya agamanya. Ya. Kemudian bergaul dengan orang yang amanah, punya rasa tanggung jawab. Ketika dibebani suatu tugas, dia akan melaksanakannya sesuai dengan apa yang dibebankan kepada dia. Tidak kemudian ini khianat. Zahiran wa batinan. Baik secara zahir maupun secara batin. Naam. Jadi bergaul dengan orang yang amanah, bergaul dengan orang yang ya terpercaya agamanya, baik secara zahir maupun secara batin. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw syiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Engkau tidak akan mendapati ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ini diturunkan kepada beliau sebagai khitab kepada beliau dan juga sekaligus umatnya. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna, mereka akan ya yuwaduna, akan berkasih sayang, saling mencinta dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Naam. Artinya engkau tidak akan mendapati orang-orang yang bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berteman dengan ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Engkau tidak akan mendapatkan ya ini orang yang semacam itu. Tidak akan mungkin. Ya. Naam. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum, walaupun ya orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya itu ya bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau karib kerabat mereka, jadi betul-betul dia barak kepada ya kekufuran, kemusyrikan, kebidahan dan kefasikan, dia akan menjauh. Sebaliknya dia akan beriman, apa berdekat, bergaul dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang ya kuat agamanya, orang-orang yang amanah. Naam. Qala rahimahullah ta'ala, aujuhul mu'asyarah, termasuk juga ini bentuk ya pergaulan, walil mu'asyarah aujuh. Ya. Dalam bergaul itu ada berapa bentuk? Falil masyayikh wal akabir. Ya. Yang pertama itu kepada al masyayikh. Ya. Orang-orang yang dituakan. Wal akabir dan orang-orang yang dewasa, orang-orang besar. Dalam hal ini para ulama. Ya. Maka dalam bergaul dengan mereka, tentunya ini bil hurmah, disertai dengan al hurmah wal khidmah, dengan rasa hormat yang ini kepada mereka, menghormati yang ini para ulama, menghormati orang-orang yang memiliki ilmu, wal khidmah dan al khidmah yang ini ya memberikan yang ini pelayanan kepada mereka. Sebatas ya ini kemampuan kita, ya melayani ini kebutuhan-kebutuhan mereka. Sebatas ya ini kemampuan kita. Wal qiyamu bi asghalihim, dan ya mengerjakan ya ini kesibukan-kesibukan mereka, membantu ya ini, ya menyelesaikan kesibukan-kesibukan mereka. Naam. Kedudukan ya ini para ulama adalah merupakan kedudukan tinggi ya di tengah-tengah umat. Oleh karena itu, sebagian yakni ahlul ilmi mengatakan al-ubuwatul ilmiyah a'dhamu min al-ubuwatin nasab. Naam. Kebapaan dalam segi ilmu, naam, orang yang dituakan dari segi ilmu itu lebih besar kedudukannya, lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang dituakan karena hubungan yakni hubungan nasab. Kita wajib menghormati ya orang tua kita, bapak kita, ya. Naam. Tetapi lebih dari itu yakni kita wajib untuk menghormati para ulama. Naam, karena ya kedudukan mereka ini lebih tinggi dibanding yakni kedudukan seorang ayah, kedudukan seorang yakni kepala rumah tangga. Naam. Dengan perantara mereka kita ini bisa mengenal ilmu, mengenal sunnah, mengenal yakni ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun yang orang tua, ya, mereka ini ya terkadang ini hanya bisa ini memberikan ya makan dan minum kepada kita. Ya, sementara para ulama ini mereka memberikan ini makanan ya rohani kepada kita. Naam. Qala rahimahullahu taala wal akabir bil hurmah wal khidmah, dan membantu mereka, wal qiyam bi asghalihim, dan membantu yakni kesibukan-kesibukan mereka. Ya, melayani mereka. Tetapi kemudian jangan ya karena mentah-mentah misalnya seorang alim atau seorang ustaz memanfaatkan kedudukan tersebut, memanfaatkan ini apa kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya, yakni seenaknya menyuruh orang ini, menyuruh orang itu untuk melakukan ini dan itu. Tidak. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat yang ingin melepaskan sepatu beliau, ya, karena beliau ini ingin berwudu, ya, yaitu Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, yakni sebagai bentuk yakni penghormatan seorang sahabat kepada Rasul yang mulia, beliau ini rela untuk menundukkan badannya, ini sahabat tadi rela untuk menundukkan badannya untuk kemudian melepaskan ini sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bentuk apa? Bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tinggi, orang yang mulia. Ya. Tetapi Rasulullah apa yang dilakukan oleh beliau? Dahu. Ya, biarkan, jangan. Ya. Rasulullah sendiri yang ingin melepaskannya. Ya, tetapi karena beliau ketika itu adalah musafir, maka Rasulullah mengatakan dahu. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Ya. Karena sungguhnya saya memasukkan kedua kaki saya dalam keadaan sudah berwudu sebelumnya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengusapnya. Karena beliau ini dalam keadaan musafir, ya. Beliau mengusapnya. Nah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu Rasulullah tidak kemudian memanfaatkan yakni kesempatan tersebut untuk kemudian menyuruh untuk melepaskan sepatunya. Ya, sebagaimana sebagian orang yang menyuruh pembantunya, menyuruh budaknya untuk mengerjakan itu pekerjaan ini, yang sebenarnya ini bisa dia kerjakan sendiri pekerjaan tersebut. Ya, misalnya melepaskan sepatunya. Dia suruh ya ini anak buahnya atau pembantunya supaya sepatu saya dilepas. Nah, ini seakan-akan ini sebagai perbudakan manusia. Nah. Qala walil aqrani wal ausat. Ya, ini muasyarah, bergaul ini terhadap orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, seorang masyayikh, seorang ulama, ya. Dan akabir, orang-orang besar. Kemudian selanjutnya ini muasyarah lil aqran wal ausat, terhadap yakni orang-orang yang setingkat atau sederajat dengan dia. Bagaimana yakni bermuasyarah dengan mereka, bergaul dengan mereka bin nasiha, yaitu memberikan nasihat kepada mereka, ya, wejangan-wejangan kepada mereka. Wa badlil mawjud, demikian pula ini badlul mawjud, mencurahkan apa yang ada pada diri dia. Ya, kalau dia ini punya ilmu, dia ini berikan kepada saudaranya. Ya, kalau dia punya harta, dia ini bantu saudaranya dengan harta yang dia miliki. Ya. Wa badlil mawjud wal kauni indal ahkam. Ya, yaitu maksudnya memberi ini bantuan kepada saudaranya malam yakun isman, selama bukan dalam rangka ini melakukan suatu dosa dan maksiat. Ya, dia ini membantu saudaranya melakukan hal-hal kebaikan selama dia ini mampu. Ya, apa yang dia miliki dia berikan kepada saudaranya. Ya, fasilitas yang dia miliki dia bantu, ya, saudaranya. Ya, selama ini perbuatan yang akan dia lakukan ini adalah suatu kebaikan. Walil muridina wal asagir. Kemudian al muridina wal asagir, bergaul terhadap orang-orang yang berada di bawah dia dari segi umur, ya, anak kecil, ya. Yaitu bil irsyad, dengan memberikan yakni arahan-arahan kepada dia, petunjuk kepada dia. Wa ta'addub, ya, dan mengajarkan ini adab-adab yang mulia kepada dia. Walhamlu ala ma yujibuhul ilmi, dan mengarahkan dia kepada ini ilmu. Wa adabus sunnah, dan mengajarkan kepada dia ini adab-adab yang sunnah. Wa ahkamul bawatin, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan hati. Wal hidayatu ila taqwimiha bihusnil adab, dan memberi petunjuk kepada dia, mengarahkan dia untuk meluruskan, ya, akhlaknya, ya, berakhlak dengan akhlak yang baik, beradab dengan adab yang baik. Kemudian berikutnya, ya, di antara ada pada muasyarah, ada pada bergaul, yaitu as-saffu anil atharat. Ya, memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Nah, terkadang ini saudara kita melakukan ini, ya, kejahilan kah atau ini, ya, menyakiti ini hati kita atau mengambil hak kita, ya, maka sebagai bentuk yakni, ya, apa, arrujulah, kata sebagian ulama, ya, keberanian dan, ya, kegagahan, yaitu dia berani untuk memaafkan saudaranya. Berani untuk memaafkan saudaranya jika saudaranya ini minta maaf. Wa minha as-saffu an atharatil ikhwan. Di antaranya kata beliau, yaitu termasuk adab dalam bergaul adalah berlapang dada, ya, memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Wa tarku ta'nibihim 'alaiha, dan meninggalkan, ya, perbuatan ta'nib, ya, yaitu tidak mau memaafkan saudaranya. Ya, pokoknya saya tidak mau memaafkan. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala ketika ini kisah haditsul ifk, ada seorang sahabat yang bernama Mistah, ya. Mistah ini adalah kerabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, yang turut serta dalam menyebarkan yakni tuduhan palsu terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Naam. Maka ketika Abu Bakar, ya, mengetahui bahwa juga Mistah yakni, ya, ikut serta menyebarkan gosip tersebut, ya, di mana ini orang-orang munafik menuduh bahwa Aisyah ini berbuat serong dengan seorang pemuda ini dari suku Ansar, dari seorang sahabat. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih, ya, ketika itu terhadap yakni tuduhan yang ada yang tersebar di tengah-tengah yakni kaum muslimin. Ya. Sampai-sampai ini beliau tidak mau yakni mendekati yakni istri-istri beliau. Naam. Sampai ini turun pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Abu Bakar, ya, tidak mau yakni karena perbuatan Mistah dia tidak mau lagi memberikan nafkah kepada Mistah. Ya. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur, ya, menegur yakni Abu Bakar, dan juga ini sekaligus sebagai teguran kepada orang-orang beriman, ya, fa'fu wasfahu, hendaknya kalian memaafkan dan as-saf, yakni berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, ya, tidakkah kalian mencintai, menginginkan kalau Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian? Maka ketika turun ayat ini, Abu Bakar kemudian yakni memaafkan Mistah, lalu kemudian memberi nafkah lagi kepada Mistah. Ya. Wa minha as-saffu an atharatil ikhwan wa tarku ta'nibihim 'alayha. Qala al-Fudail bin Iyad. Berkata al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, al-futuwatu as-saffu an atharatil ikhwan. Bahwa termasuk yang ini al-futuwa, termasuk rujulah, ciri-ciri yang ini kelaki-lakian seseorang, ya, keberanian seseorang, yaitu dia berani memaafkan, ya, berani memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Nah, berani memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Ya. Fakama yajibu alal abdi al-adab ma sayyidi, yajibu alaihi mu'asyaratu ma yu'inu alaih. Sebagaimana wajib seorang hamba, ya, beradab terhadap tuannya, Maka demikian pula wajib bagi dia untuk ya muasyarah, bergaul dengan orang-orang yang membantu dia. Qala ba'dul hukama, ya qala yani wa qala Ibnu al-Arabi, berkata ini Ibnu al-Arabi rahimahullahu taala, tanasa masawi al-ikhwan yadum laka wuddahum. Hendaknya engkau tanasa, melupakan yakni masawi, kejelekan-kejelekan saudaramu, yadum laka wuddahum. Maka ya, kecintaan di antara kalian akan senantiasa yakni ya, akan senantiasa yakni apa? Berlangsung terus-menerus. Ya, akan senantiasa yakni langgeng terus-menerus di antara kalian. Ya. Bukan ini sebagaimana sebagian orang, ya. Tidak ada ini namanya kata damai. Tidak ada apa namanya? Tidak ada kata maaf. Ya. Pokoknya salah-salah. Ya. Baik, tidak ada ini kata maaf. Nah, ini bukan namanya persaudaraan orang-orang beriman. Ya. Wa wajibun 'alal mu'min ayyujanibatul labad dunya. Baik. Kemudian selanjutnya kata beliau, maka wajib bagi seorang mukmin ayyujanibatul labad dunya, untuk menjauhi tullabad dunya, para pencari dunia. Ya. Nah, maksudnya ini menghabiskan waktunya untuk dunia. Fa innahum yadullunahu ala talabiha wa man'iha. Karena mereka yakni para pencari dunia, bukan para pencari akhirat, tapi para pencari dunia, ya. Nah. Mereka akan mengarahkan dia untuk mencari dunia, wa man'iha, dan menghalangi karena dunia. Wadhalika yub'iduhu an najatihi wa yuq ya wa yaqdhatihi anha, yang demikian akan menjauhkan dia dari keselamatan dia, dan wa yaqdhatihi anha, dan dia sadar dari kesadaran dia. Wa yashtahidu fi ishratil khair ahli alkhair, maka hendaknya dia ini bersungguh-sungguh dalam bergaul dengan orang-orang yang baik, wa tullabil akhir, dan para pencari akhirat. Wa lidzalika qala dzunnun, oleh karena itu berkata ini dzunnun, liman asahu, kepada orang yang dia wasiatkan, alaika bi suhbati man taslam minhu fi zahirik, hendaknya engkau bersahabat dengan orang-orang yang engkau bisa selamat darinya, ya, fi zahirik, ya, urusanmu ini yang zahir, ya, urusan-urusan zahirmu yakni bisa selamat dari orang tersebut. Wa tu'inuka bi ru'yata 'alal khair, dan membantu engkau untuk melihat mana yang baik. Wa yudzakkiruka maulak, dan hendaknya engkau yakni bersahabat dengan orang-orang yang mengingatkan engkau yakni tentang akhiratmu. Ya. Naam, jangan kemudian bersahabat dengan orang-orang yang menjauhkan engkau dari akhiratmu. Kemudian berikutnya, termasuk itu bentuk pergaulan, yaitu muwafaqatul ikhwan. Muwafaqatul ikhwan. Berusaha untuk muwafiq, yakni setuju dengan saudaranya. Mencari yakni jalan tengah. Jika dia ini apa? Berselisih dengan saudara, dia ini mencari jalan tengahnya. Bukan kemudian yakni mencari bagaimana berpisah dengan temannya. Ya. Bagaimana ini? Ya, menjauh dari temannya, tapi dia berusaha bagaimana ini mencari jalan keluarnya, ya, dari permasalahan yang ada. Wa minna qillatul khilaf lil ikhwan, termasuk ini, ya, adab muasyarah, adab dalam bergaul, yaitu mempersedikit, memperkecil perselisihan di antara kita, ya, sesama ikhwan, sesama bersaudara. Waluzumi muwafaqatihim, dan terus-menerus ini bagaimana ini berusaha untuk ya mencocoki saudaranya, fima yubihul ilmi wasyariah, dalam perkara yang dibolehkan oleh ilmu dan syariat. Jangan kemudian karena ya apa namanya, karena alasan dunia, walaupun yang ini bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah, pokoknya ini karena ingin mendapat dunia, kita ya dukung saja. Hah? Kita dukung saja. Ya. Waluzumi muwafaqatihim, dan senantiasa ini mendukung atau ya mencari ini kecocokan dengan mereka dalam perkara yang dibolehkan oleh ilmu dan syariat. Qala Abu Utsman, berkata ini Abu Utsman rahimahullahu taala, muwafaqatul ikhwan khairum minasy syafaqati alaihim. Ya. Mencocoki ikhwan, mencocoki saudara-saudara kita, itu lebih baik daripada asyafaqah alaihim, daripada ini ya bertolak belakang dengan mereka. Nah, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, sebagaimana dalam kisah ya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau salat ya memimpin salat berjamaah di Mina, ya. Ketika itu ini beliau sebagai Emirul Hajj. Beliau menyempurnakan sholat di Mina. Ya, yang 4 rakaat tetap 4 rakaat. Nah, tidak mengkosornya. Ya, sementara sunnahnya kalau orang yang melaksanakan ibadah haji, ya, ketika ini sholat di Mina atau di Arafah, yaitu dikosor sholatnya. Ya, dikosor sholatnya. Ya, apalagi ini seorang musafir, maka sholatnya dikosor dan dijamak. Tetapi ketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala menyempurnakan sholatnya 4 rakaat. Ya, khususnya ini di akhir-akhir pemerintahan beliau. Ya, 4 rakaat. Ya, nah. Kemudian sebagian orang mengatakan, ya ini kepada sahabatnya, kenapa ya nih dia menyempurnakan sholatnya sementara kan yang diharuskan adalah mengqasar salat. Ya. Maka kata seorang sahabat yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ketika itu, ya, kenapa engkau tidak protes kepada Utsman? Ya. Maka kata beliau, al khilafu syar. Ya. Al khilaf syar. Sesungguhnya itu berselisih pendapat itu adalah suatu kejelekan. Bisa membawa mengantar kepada kejelekan, kepada ini perpecahan. Ya. Adapun yang dilakukan oleh Utsman ketika itu, yakni ada beberapa yakni ihtimal yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa ya, Utsman ketika itu karena menikah dengan seseorang yang berdomisili di apa? Di Mekah. Maka karena beliau ini menikah dengan seorang perempuan yang berdomisili di Mekah, maka beliau ini termasuk mukim. Sehingga beliau apa? Menyempurnakan salatnya. Naam. Menyempurnakan sholatnya. Ya. Dan sebagai mengatakan, ini adalah merupakan ijtihad dari beliau. Ya. Dan seorang mujtahid apabila ini benar ijtihadnya akan dapat ya 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah maka akan ya cuma dapat 1 pahala. Oleh karena itu, ya, ini seorang sahabat mengatakan al-khilaf syar. Ya, ini mempersedikit perselisihan di antara kaum muslimin. Ya. Nah, kalau ya ini ya apa perselisihan tersebut atau ini perkara tersebut tidak sampai ini bertentangan dengan ya dengan syariat Islam. Qala rahimahullahu taala, wa min adabil syaratan mas, ini adab bergaul alhamdulillah sana. Naam. Yaitu memuji saudaranya. Memuji ini atas ya perbuatan baik saudaranya. Wa minha ayyahmadahum ala husni thana'ihim wa illam yusa'idhu bil yad. Ya. Di antara ini termasuk ya ada bergaul yaitu ya memuji saudaranya ala husni thana'ihim, atas perbuatan dia yang baik kepada saudaranya. Ya, misalnya si A melakukan kebaikan kepada si B, maka si B ini memuji saudaranya. Atau minimal, yani kalau dia tidak bisa membalas ini perbuatan baik saudaranya atau pemberian saudaranya, minimal dengan doa. Ya, Minimal dengan doa, ya, mengucapkan misalnya jazakumullah khairan, ya. Nah, semoga Allah ini membalas kepadamu ini kebaikan yang banyak, ya. Nah, kemudian berikutnya tarkul hasad. Nah, yaitu meninggalkan, ya, perbuatan hasad, dengki, perbuatan hasad. Ya. Wa minha alla yahsudahum ala ma yara alaihi min athari ni'matillah. Di antara yakni akhlak atau adab yakni al-isyrah, yaitu meninggalkan perbuatan hasad terhadap mereka, terhadap saudara-saudaranya, atas apa yang Allah berikan kepada saudaranya dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena definisi hasad yaitu, ya, yaitu menginginkan kenikmatan tersebut, ya, hilang dari saudaranya. Jika saudaranya mendapatkan kenikmatan, maka dia menginginkan yakni kenikmatan tersebut yakni hilang atau pindah kepada dia. Ini termasuk hasad. Ya, misalnya seorang diberikan yakni apa? Harta. Dia menginginkan supaya harta tersebut yakni hilang dari saudaranya. Apakah terbakar atau apa? Atau ini harta tersebut yakni bisa berpindah kepada dia. Ini termasuk hasad juga. Ya. Bal yafrah bidzalik, tetapi hendaknya dia bergembira dengan kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya. Ya. Wa yahmadullaha ala dzalik, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut. Kama yahmaduhu idza kanat alaihi, sebagaimana dia memuji Allah Subhanahu wa taala apabila kenikmatan tersebut yakni ada pada dia. Naam. Dan kemudian dia hasad terhadap saudaranya, dengki kepada saudaranya, menginginkan kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Fa inna Allah ta'ala thumma al-hasidin. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci, mencela orang-orang yang hasad. Ya. Dengan firman-Nya, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum. Atahumullahu min fadlih. Apakah mereka, ya, yaitu orang-orang Yahudi, ya, ayat ini berkenaan dengan orang Yahudi, tapi juga berlaku bagi orang-orang beriman sebagai peringatan bagi mereka. Apakah mereka ini dengki kepada manusia, ya, yaitu kepada Rasulullah dan para sahabatnya? Alama atahumullahu min fadlih, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, memberikan yakni kepada mereka dari keutamannya. Ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim." Ya. Naam. Orang-orang ahli kitab itu menginginkan, ya, kebanyakan mereka ini menginginkan, ya, jika seandainya, ya, mereka itu bisa memurtadkan kalian dari agama kalian. Ya. Hasadan min indi anfusih, karena mereka itu dengki. Ya. Dengki yang berasal dari jiwa-jiwa mereka, dari diri-diri mereka. Jadi perbuatan hasad adalah merupakan perbuatan Yahudi. Ya. Nah, orang-orang Yahudi ini hasad terhadap orang-orang beriman, terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka ini menginginkan kenikmatan tersebut ini hilang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menginginkan mereka ini murtad dari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam sabda beliau, la tahasadu wa la tadabar wa la tabaghadu. Ya. Naam. Janganlah kalian ini saling mendengki. Dan jangan kalian yang ini saling membelakangi. Ya. Wala tanajush. Demikian pula jangan yang ini saling tanajush. Jual beli dengan sistem najush. Ya. Yaitu misalnya ini seorang datang kepada pembeli untuk menawar barang. Kemudian ada yang ini pembeli lain juga ingin menawar. Ya. Naam. Tetapi tujuannya bukan untuk membeli barang tersebut, cuma untuk menguntungkan si penjual, ya. Misalnya si Fulan ini, si A tadi datang menawar dengan harga 10 ribu. Kemudian dia datang menawar dengan harga 20 ribu. Ya. Supaya apa? Ya, supaya ini pembeli menaikkan harganya lagi. Naik-naik. Ya, menjadi yang 30 ribu akhirnya. Ya, siapa yang untung? Yaitu penjualnya. Nah, ini si penawar tadi datang bukan untuk membeli, tapi cuma untuk menguntungkan. Ya, ini ada kerjasama dengan apa? Penjual. Rasulullah mengatakan, wala tanajashu. Wala yabi ba'dukum ala yabi ba'd. Dan jangan pula salah seorang antara kalian yabi ba'dukum ala yabi ba'd. Ya. Naam. Menjual ya. Menjual kepada saudaranya ya. Sementara ini saudaranya telah melakukan transaksi dengan orang lain. Ya. Misalnya si A datang membeli barang kepada si B. Nah, dengan harga ini 10 ribu. Kemudian datang ini si C menawarkan kepada si A, barang saya ini lebih murah, beli barang saya. Nah, ini akan menimbulkan apa? Permusuhan antara, ya. Nah, sesama ini bersaudara sama orang-orang beriman. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala yabi ba'dukum ala ba'd. Nah. Wa qala alaihi salam kada al-hasad. Baik. Hadis ini yakni ada kelemahannya. Kadal hasad ayyaglibal qadar. Ya. Hampir-hampir yakni hasad itu mengalahkan takdir. Tapi hadisnya ini lemah, ya. Hadisnya ini awal hadisnya kadal faqru ayakuna kufran. Ya. Kemudian kadal hasad ayyaglibal qadar. Ini hadis yang ma'ruf atau sering kita dengarkan. Hampir-hampir kefakiran itu ayakuna kufran. Mengantar kepada kufuran. Ya, kadal faqru ayakuna kufran. Ya. Nah, ini hadis yang ma'ruf atau yang biasa dibawakan oleh para penceramah. Kadal faqru ayakuna kufran. Kadang kekufuran, kemiskinan itu bisa menyebabkan orang kafir. Nah, tidak semua. Ya. Ada orang yang miskin, atau miskin yang bersabar, dia malah ya, semakin bertambah ya ini keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala kemudian berikutnya termasuk adabul muasyarah adamul muwajahati bima yakrah. Naam. Adabul muwajah ya. Wa minha an la yuwajihum bima yakrahun. Ya. Tidak di antaranya ini ada bergaul ya. Tidak menghadapi saudaranya dengan perkara-perkara yang dia benci. Ya. Dengan perkara-perkara yang dia benci. Ya. Nah. Ketika ini bertemu dengan temannya, misalnya temannya tidak suka ya ucapan-ucapan ini. Ya. Kemudian dia ini mengeluarkan ucapan-ucapan tersebut di hadapan dia. Ya, maka ini termasuk ya ini perkara yang bisa menimbulkan ya ini perselisihan di antara orang yang bersaudara. Qala rahimahullahu taala mulazamatul haya. Ya, termasuk yang ini adabul isyrah ini senantiasa menjaga rasa malu. Naam. Ya, ini punya rasa malu terhadap temannya. Wa minha mulazamatul haya fi kulli hal. Di antara adab yang ini bergaul yaitu mulazamatul haya, menjaga rasa malu dalam setiap perkara. Ya, dalam setiap perkara ya. Kita hendaknya ini menjaga ini ya rasa malu kita ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw sittuna baban. Keimanan itu ada 70 atau 60 pintu, 60 bab, 60 jenis. Afdaluha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan keimanan yang paling utama adalah bersaksi ya bahwasanya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Wa adnaha dan tingkatan keimanan yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan atau duri dari jalan. Dan Jadi termasuk ini bagian dari keimanan, termasuk amal salih atau amal kebaikan, yaitu menghindarkan duri dari jalan. Ya, kalau ada gangguan-gangguan di jalan, ini kita hindarkan. Ya, termasuk ini juga kata atau keterangan dari sebagian ulama, termasuk ini parkir di sembarang tempat. Nah, parkir di sembarang tempat ini kan mengganggu. Ya, nah, misalnya parkir di tengah jalan. Ya, di tengah jalan. Ini mengganggu ada orang-orang yang lewat. Ya, membuat macet. Ya, maka termasuk ini bentuk iman, ini menyingkirkan ya ini mobil tersebut. Ya, nah, itu kalau dia mampu misalnya memanggil dengan cara memanggil supirnya supaya dipinggirkan ya ini mobil tersebut, diparkir ini pada tempatnya. Baik. Wal haya'u, kemudian kata Rasulullah, wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, rasa malu itu termasuk bagian dari keimanan. Naam. Ya. Malu yakni berbuat dosa. Malu yakni ya melakukan ya perkara-perkara yang menjatuhkan yakni martabat dia. Ini termasuk bagian dari keimanan. Ya. Oleh karena itu kalau orang sudah tidak punya malu, ya, tidak punya rasa malu, maka dia akan seenaknya melakukan ini perkara-perkara maksiat, perkara dosa. Ya, Rasulullah sallallahu mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau engkau tidak punya rasa malu lagi, maka lakukan sesuai dengan kehendakmu. Ini adalah merupakan tahdid, ancaman kepada orang yang tidak punya rasa malu. Ya, bukan kemudian ini dibolehkan melakukan seenaknya saja, tidak. Tapi merupakan apa? Ancaman, teguran kepada orang yang tidak punya rasa malu. Ya. Jadi al-haya syubatun minal iman. Seorang yang punya rasa malu, dia akan ya, apa namanya? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mau berbuat dosa, mau melakukan ini dan itu. Ya, karena dia ini punya rasa malu. Ya. Dalam hadis yang lain ini, al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasulullah mengatakan, rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Naam. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Kenapa? Karena bisa ya ini menahan seorang menjauhkan seorang dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ya, lain hanya dengan orang yang tidak punya rasa malu. Ya, lebih-lebih ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Qala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah berkata kepada seorang, ya, apa seorang pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aus ini." Ya. "Berilah kepadaku wasiat wahai Rasulullah." Qala, "Istahyi min Allahi azza wa jalla kama tastahyi rajulan min salih qaumik." Ya. Baik. Rasulullah ini berwasiat kepada orang tadi, "Hendaknya engkau merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau merasa malu ini kepada seorang min salihi qaumi." Ya. Naam. Baik, hendaknya kau merasa malu terhadap orang yang kama tastahyi rajulan min salihi qaumi. Sebagaimana kau ini merasa malu terhadap seorang dari orang-orang saleh dari kaummu. Baik, jadi hendaknya kau merasa malu terhadap Allah sebagaimana kau yakni merasa malu terhadap seseorang, ya, apabila ini berbuat kejelekan, engkau merasa malu ini terhadap orang-orang saleh yang ada di tengah-tengah kaum. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Wa qala, "Al-haya'u min al-iman wal iman fil jannah wal badha'u min al-jafa' wal jafa'u fin nar." Bahwasanya al-haya', ya, Rasa malu itu termasuk bagian dari keimanan. Ya. Demikian pula ini keimanan itu di dalam surga. Ya, termasuk ini amalan ahli surga. Wal bada, ya, sementara ini bada minal jafa, ya. Bada ini perbuatan apa? Tidak tahu diri, ya. Minal jafa, termasuk ini al jafa, ya. Sikap yang ini keras pada diri seorang, ya. Al bada ini tidak punya rasa malu, termasuk ini sikap keras yang ada pada diri seorang. Wal jafa binar, ya. Dan al jafa, ya, sikap keras, ya. Nah, kalau istilah kita ini keras kepala, ya. Itu termasuk ini finnar, termasuk ini amalan, ya. Ahli neraka finnar, ya. Hadis ini riwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan sanadnya hasan, ya. Jadi al-haya ini minal iman. Ya, rasa malu itu adalah sebagian dari keimanan. Dan sebaliknya orang yang tidak punya rasa malu atau al-bada, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, minal jafa, termasuk ini keras kepala yang ada pada diri seorang, sementara ini perbuatan keras kepala itu, ya, adalah amalan yang ini penghuni neraka. Waliyadu billah. Qala rahimahullahu ta'ala. Termasuk ini minal apa? Adabul isyrah al-muru'atu wal mahabbah. Ya. Wa minal mu'asyarah sidqul muru'ah wa safa'il mahabbah. Fa innahuma la tatimmu illa bihima. Termasuk ini ada bergaul adalah sidqul muru'ah. Jujur dalam hal ya ini, menjaga muruah, ya, menjaga wibawa, wasofail mahabbah, dan ya, sofa ya ini, memurnikan ya ini, kecintaan kepada saudaranya. Ya, termasuk ini adab al-isyra yaitu, ya, apa, betul-betul ini cinta kepada saudaranya dengan cinta yang murni. Ya, bukan kemudian ini karena ingin mendapatkan sesuatu. Ya. Qala idharul farah wal bashasah. Termasuk ini adab al-isyra yaitu wa minha bashasatul wajh. Ya. Menampakkan ini wajah yang berseri-seri di hadapan saudaranya. Walutfil lisan. Dan memiliki ini lisan yang lembut, ya, berbicara dengan bicara yang lembut, wasiatul qalbi, dan lapang dada. Nah, lapang dada ini terhadap saudaranya. Wabastul yad, dan memberikan atau menghamparkan apa yang ada di tangannya, ya, yaitu dalam membantu saudaranya. Tidak kemudian ini bersikap kikir terhadap saudaranya. Wa qadmil ghaiz, dan menahan amarah. Ya, menahan amarah. Ya. Wa tarkil kibr, dan meninggalkan yakni al-kibr. Sikap takabbur terhadap saudaranya. Nah, menyombongkan diri apakah dalam bentuk perkataan, ya, atau ke dalam bentuk perbuatan. Ya. Nah. Ini termasuk ini akhlak yang tercelah, menyembuhkan diri di hadapan saudaranya dalam bentuk perkataan, ya, ucapan-ucapan, ya, maupun dalam bentuk ya di perbuatan, ya. Dan termasuk at-takabbur, sikap takabbur juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibr yani batarul haq. Ya. Wa ghamtun nas. Termasuk yang ini sombong, ya, sikap yang ini kesombongan yang ada pada diri seorang adalah batarul haq, menolak kebenaran, ya, menolak ini kebenaran, karena kebenaran itu datangnya dari urusannya orang yang lebih rendah dari dia, ya. Nah, padahal ini sudah jelas-jelas di hadapan dia bahwa itu adalah suatu kebenaran. Waghamtun nas, termasuk al-kibar adalah ghamtun nas, merendahkan, meremehkan ini orang lain. Termasuk kibar adalah meremehkan saudaranya, merendahkan saudaranya. Wa mulazamatil hurmah. Kemudian juga termasuk yang ada dalam muasyarah itu mulazamatil hurmah, menjaga ini kehormatan saudaranya. Wa izharul farah bima ruziqa min ishratihi wa ukhuwatihi. Dan menampakkan yakni rasa senang, ya, menampakkan yakni rasa senang bima ruziqa, dari apa yang diberikan dari ishratihim, karena ini bergaul dengan mereka dan bersaudara dengan mereka. Ya, ini menampakkan, ya, wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya, berjumpa dengan saudaranya, ya, menampakkan rasa suka terhadap saudaranya. Qala rahimahullah ta'ala, wa minha alla yashaba illa aliman. Nah, termasuk ini ada bergaul. Alla yashaba, hendaknya dia jangan bersahabat kecuali dengan seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu. Au akilan faqihan haliman, atau seorang yang akil, yakni berakal, ya. Au faqihan, atau ini seorang yang faqih, ya, haliman, dan seorang yang bijak, ya. Karena seorang alim akan menunjuki dia kepada ilmu, kepada sunnah, ya. Seorang yang akil, dia akan apa, memperlakukan saya dengan yakni yang sewajarnya, yang seharusnya, ya. Dan seorang yang faqih, dia akan, ya, menunjuki dia kepada yakni ya amalan-amalan syar'i yang dituntunkan. Dan orang yang bijak, dia akan memberikan yakni solusi atau ya, jalan keluar jika sedaya dia menghadapi yakni suatu masalah. Qala Dhunnun rahmatullahi alaih, berkata ini seorang ulama yang bernama ini Dhunnun rahmatullahi alaih, ma khala Allahu ala abdin min abidihi khil'atan ahsana min al-aql. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mencabut dari seorang hamba, dari hambanya, ahsan, ya, yang lebih bagus daripada ini akal, ya. Artinya akal seorang itu sangat bermanfaat. Wala qaladatan qiladatan ajbal minal ilmi. Wala qalladahu qiladah. Dan tidak pula Allah ini mengalungi seorang hamba dengan suatu kalung yang lebih indah daripada kalung ilmu. Wala zinatan bizinatin afdalu minal hilm. Dan tidak pula Allah ini menghiasi seorang dengan perhiasan yang lebih afdal daripada ini sikap bijak, al-hilm. Wa kamalu dhalika at-taqwa, dan kesempurnaan semua itu adalah yaitu ketakwaan yang ada pada diri seorang hamba, ya. Naam, waliza kat, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, walibasut taqwa dhalika khair, pakaian takwa adalah dhalika khair, adalah sesuatu yang paling baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata ini Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i ay yakuna ikhwanuhu salihin. Termasuk yakni kebahagiaan seorang hamba yaitu ay yakuna ikhwanuhu, ya, saudara-saudaranya adalah orang-orang yang saleh, teman-temannya adalah orang-orang yang saleh. Naam. Ini termasuk yakni kebahagiaan seorang hamba, ya, teman-temannya, teman-teman bergaulnya adalah orang-orang yang baik semuanya, orang-orang yang saleh, ya. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib secara marfu dan secara mauquf, ya, dan dirajihkan oleh Al-Imam Al-Iraqi bahwasanya mauquf, derajat dalam mauquf itu hanya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi perkataannya Ali bin Abi Thalib. Wa minha salamatu qalbihi lil ikhwan. Di antara adab bergaul adalah salamatu qalbihi lil ikhwan. Hatinya ini selamat tidak ada yakni kedengkian, tidak ada ya kecemburuan yakni terhadap saudara-saudaranya. Wan nasihatu lahum, dan menasihati mereka, memberi nasihat kepada mereka. Wa qabuliha minhum, dan menerima nasihat. Bukan hanya ini mau menasihati saudara-saudaranya, tapi juga ini menerima nasihat apabila diberi nasihat. Ya. Naam. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, ya illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Naam. Di antara ciri-ciri orang yang beriman itu, man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, yaitu kecuali bagi orang-orang yang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Ya, sebagian ulama menafsirkan yaitu hati Islam itu selamat dari kesyirikan. Ya, dan sebagian lagi menafsirkan secara umum selamat dari ya perkara-perkara yang merusak ya ini hati seorang. Qala rahimahullah ta'ala wa qala as-Sabti rahimahullah ta'ala, dan berkata ini as-Sabti rahimahullah ta'ala, min ajalli akhlaqil abrar salamatus sadr lil ikhwan wan nasihati lahum. Termasuk yakni akhlak yang paling mulia yang dimiliki oleh orang-orang abrar, orang-orang yang baik, salamatus sadr lil ikhwan, hatinya ini bersih, hatinya selamat terhadap saudara-saudaranya. Tidak ada ini ya hati apa yang rusak, hati yang dengki terhadap saudara-saudaranya. Wan nasihatulahum, dan menasihati mereka, memberikan nasihat sesuai dengan kemampuannya. Wa minha alla ya'idahum wa khuyukhalifau. Termasuk ada bergaul juga yaitu tidak berjanji kepada mereka kemudian menyelisih janji kepada mereka. Ya, jadi tidak khianat. Ya. Naam, tidak khianat kepada mereka. Fa innahu nifaqun. Karena perbuatan khianat menyelisih janji itu adalah termasuk bentuk yakni kemunafikan. Salah satu yakni ciri munafik yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, alamatul munafik thalathun. Tiga ciri kemunafikan yang ada pada seseorang yaitu tiga perkara. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara maka dia berdusta. Nah, jadi omongannya omongan dusta. Ya. Setiap pembicara adalah pembicara yang dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji maka dia menyelisih janji, ingkar janji. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah maka dia khianat. Naam. Dia mengkhianati yakni amanah. Jadi termasuk ini adab dalam bergaul yaitu ya menepati janji. Ya, menepati janji, tepat janji. Ya, tidak kemudian ini mengingkari janjinya. Wa qala Tsauri rahimahullahu taala, berkata ini Al-Imam Tsauri rahimahullahu taala, la tu'id akhaka wa tukhlifa fata'udal mahabbatu bughdatan. Janganlah engkau berjanji kepada saudaramu kemudian engkau mengingkari janji sehingga ta'udul mahabbah, ya bisa jadi ini rasa cinta itu berubah menjadi rasa benci. Ya, hari ini ya, karena dia senang kepada saudaranya tapi karena ingkar janji akhirnya keesokan harinya nih benci terhadap saudaranya. Karena ini diingkari janjinya. Wa ansyadu, dan mereka ini para ulama menyebutkan ya ini apa? Bait syair ya. Syair ya wa'ida akhlif fi wa'dihi. Mal khulfu min sirati ahli al-wafa. Ma kana ma azharat min wuddina illa sirajan laha thumman tafa. Wahai wa'id, wahai yang berjanji, ya. Akhlafa fi wa'dihi, kemudian dia menyelisih janjinya. Di dalam menyelisih janji itu min sirati ahlil wafa. Termasuk ini sirah atau ciri khasnya orang yang menepati janji. Maka nama adharta, apa yang kau tampakkan min wuddina dari kecintaan kepada kami, illa sirajan, melainkan itu sebagai pelita. Lahasum mantafa, yang bisa bersinar kemudian, yakni padam sinarnya. Kenapa? Karena mengingkari janji. Qala rahimahullahu ta'ala suhbatul wakur. Termasuk adab muasyarah yaitu suhbatul wakur. Bersahabat dengan orang-orang yang mulia, itu bersahabat dengan seorang alim atau seorang mudarris. Wa minha suhbatu man yustahya minhu liyazjurahu dhalika anil mukhalafat. Di antara adab muasyarah bergaul yaitu bersahabat dengan orang-orang yang yustahya minhu. Ya, ada perasaan malu terhadap dia. Ya. Liyazjurahu dhalika minal mukhalafat. Supaya ini bisa mencegah dia dari al-mukhalafat, dari perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat. Ya. Qala Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, berkata ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ahyul haya'a bi mujalasi man yustahya minhu. Hendaknya kalian menghidupkan yakni al-haya', ya, perasaan malu itu dengan mujalasa, dengan duduk bermajelis dengan orang-orang yang yustahya minhu, orang-orang yang ya yang disegani, orang-orang yang ini ketika kita ini berada di hadapan yang merasa malu untuk melakukan hal-hal yang menyelisih syariat. Ya. Wa qala Ahmad bin Hanbal, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ma auqani fi baliyatin illa suhbatun man la ahtashimuhu. Tidaklah aku terjerumus dalam suatu malapetaka, ya, melainkan karena bersahabat dengan orang yang saya tidak merasa segan dengan dia. Ya. Kata beliau, ini pengakuan dari beliau, saya ini jatuh dalam malapetaka karena bersahabat, karena berteman dengan orang yang saya tidak ini merasa segan terhadap beliau. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita ini berteman dengan orang-orang yang ya punya ilmu, orang-orang yang ya dituakan, maka dia akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat. Qala rahimahullahu ta'ala, wa minha yura'i fi suhbati ikhwanihi salahihim la muradahum. Nah, di antaranya ya, dalam bergaul yaitu dia hendaknya yura'i, ya, hendaknya dia menjaga dalam persahabatan dia dengan saudara-saudaranya salahahum, yaitu menjaga ya kesolehan mereka, ya. Naam. La muradahum, bukan karena ada maksud atau karena ada tujuan ya bergaul atau bersahabat dengan seseorang, ya. Jadi bergaul yakni karena betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena kesolehan yakni temannya. Ya, bukan karena temannya misalnya banyak uangnya, ya, atau hartanya atau jabatannya. Naam. Kalau sudah habis hartanya, sudah habis jabatannya, ini sudah tidak dijadikan teman lagi. Naam. Jadi hendaknya ini ikhlas dalam berteman, ya. Ikhlas dalam bersahabat. Ya. Wa dalalatu ala rusydihim la ala ma yuhibbunah. Dan dalam bersahabat juga ini menunjuki temannya, ya, mengarahkan temannya ini kepada ya, kepada yang terbaik. Ya. Naam. La ala ma yuhibbunah, bukan ya ini sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia ya, senangi. Ya. Naam. Karena temannya ini suka ini berbuat ya, berbuat yang perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, ya, maka diberikan misalnya fasilitas, ya, diberikan yakni bantuan, ya. Nah, ini bukan teman yang baik, tetapi ini teman yang menghancurkan yakni temannya. Qala Abu Shalih Al-Mizzi rahimahullahu taala, ya, perkataan yakni Abu Shalih Al-Mizzi rahimahullahu taala, al-mu'minu may yu'ashiruka bil ma'ruf. Ya, seorang mukmin itu adalah ya teman yakni mukmin, dia akan bergaul denganmu dengan ma'ruf. Ya, mengarahkan kepada ini kebaikan-kebaikan. Ya. wa yadulluka ala salahi dinika wa dunyak, dan menunjuki engkau kepada salahi dini, kebaikan agamamu dan duniamu. Ya, bukan hanya dunia, bukan hanya akhirat saja juga, tetapi dalam perkara-perkara dunia dia akan mengarahkan kepada yang lebih baik. Wal munafik, sementara seorang munafik, ya, naam, seorang munafik dia menampakkan yang ini baik di hadapan temannya, tapi dia menyembunyikan yang ini sesuatu, ya, naam, ingin yang ini menghancurkan temannya. Wal munafik ma yu'ashiruka bil, ya, ma bil mada'ah, ya, naam. Sementara orang munafik itu orang yang bergaul denganmu, ya, bil mamada'ah, bil mamada'ah, ya, bergaul untuk apa? Ya, untuk memalingkan engkau dari kebaikan, ya, bukan yang ini kepada kebaikan, tapi memalingkan engkau dari kebaikan, bukan yang ini kepada kebaikan, tapi memalingkan engkau dari kebaikan. Wa yadulluka ala ma tashtahi, dan menunjuki engkau kepada apa yang dia inginkan. Ya. Nah, kalau dia menginginkan kejelekan dari saudaranya, dia akan mengarahkan engkau ini kepada kejelekan. Wal ma'sumu man farraqa bainal halaini, kata beliau, dan orang yang terjaga, orang yang selamat itu adalah orang yang farraqah, orang yang bisa ini memilih, apa, memilah ini di antara keduanya. Naam. Mana yang apa namanya? Baik bagi dia. Tentunya dia akan memilih ini berteman dengan orang yang beriman. Naam, karena dia akan diarahkan oleh saudaranya ini untuk melakukan kebaikan, ya. Wa minha alla tu'di mu'minan. Naam. Termasuk yang ini akhlak atau adab bergaul, ya, alla tu'zi mu'minan, ya, jangan engkau ini mengganggu seorang mukmin, ya, mengganggu saudaranya. Wala tujahil jahilan, demikian pula jangan engkau tujahil, menjahili orang jahil, ya, karena dilihat yang ini orangnya lugu, orangnya dungu, ya, akhirnya dijahili, dibodoh-bodohi, ya, ini bukan akhlak yang baik. Nah, sudah tahu ya ini saudaranya ini orang yang lugu, orang dari desa misalnya, dibodoh-bodohi, ya. Nah, ditipu lagi, ya. Liqouli alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yakrahu adal mu'mini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci, ya, adzal mu'mini. Ya. Ya. Mengganggu orang yang beriman. Ya. Sesungguhnya ini Allah membenci orang yang suka mengganggu, ya, ini orang-orang beriman. Ya. Mengganggu ini saudaranya. Apakah dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Wa qala Rabi' bin Khaitam, berkata ini Rabi' bin Khaitam rahimahullahu taala, annasu rajulan, bahwasanya orang manusia itu ada dua jenis, ya, mu'minun fala tu'dhihi wa jahilun fala tujahilhu. Ya, yang pertama dia ini mu'min, ya, orang yang beriman, maka jangan engkau mengganggunya. Ya, ya, termasuk ini perbuatan yang haram, sebagaimana dalam hadis tadi, Inna Allah yakrah, Allah membenci orang yang mengganggu, yakni orang yang beriman. Ya, wajahilun fala tujahil, dan manusia itu boleh jadi dia adalah seorang yang jahil, fala tujahilhu, maka kemudian jangan kau yakni, ya, membodoh-bodohi. Naam. Jadi ucapan ini adalah ucapan yang bagus. Ya, yang hikmah. Ya. Qala rahimahullah ta'ala, wa minha mutalabatul ikhwan bihusnil ishrati hasba ma yu'ashiruhum bihi. Di antara adab bergaul yaitu meminta kepada saudara-saudaranya untuk ya mempergauli dia dengan baik sesuai dengan yakni perbuatan dia kepada ya saudara-saudaranya. Jangan kemudian menuntut yakni orang lain berbuat baik kepada kita, kemudian kita sendiri tidak berbuat baik yakni kepada saudara-saudara kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ya. Tidaklah seorang yakni beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Kalau dia ini menginginkan saudaranya membantu dia, ya. Maka jangan segan-segan ini membantu saudaranya. Karena tidak mungkin yakni orang lain yang membantu kita kalau kita tidak pernah yakni membantu kepada saudara-saudara kita. Atau tidak mungkin kita yakni saudara kita yakni memberi hadiah kepada kita sementara kita tidak pernah yakni menghadiahkan kepada saudara kita. Ini contoh kecil. Ya. Jangan berharap yakni mau diberi saudaranya sementara kita tidak pernah yakni memberi saudara-saudara kita. Ya. Qala rahimahullah taala qala al-Hakim, berkata yakni al-Hakim rahimahullah taala, Safatul isyra lil khalq ridaka anhum bimithli ma tu'ashiruhum bihi. Naam. Termasuk ini kemurnian dalam bergaul terhadap makhluk, ya. Ada ridaka anhum. Engkau ini ridha terhadap mereka seperti ma tu'ashirum bihi. Seperti ini ma tu'ashirum. Seperti ini engkau mempergauli mereka dengan baik. Ya, kalau engkau ini menginginkan yakni ya pergaulan baik terhadap dirimu ya dari mereka, maka hendaknya engkau berbuat baik juga ini terhadap mereka. Wa qala Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu taala, utlubul fadl bil afdal minka fa inna as-saniyata ilaika kas-saniyati minka. Naam, hendaknya engkau mencari keutamaan bil afdal minka, dengan keutamaan yang berasal darimu. Artinya jangan engkau yakni berharap ya kebaikan dari orang lain sementara engkau tidak pernah ini berbuat baik kepada ya saudaramu. Fa inna as-sani'a ilaika kas-sani'ati minka, karena sungguhnya perbuatan terhadapmu itu sama dengan perbuatan engkau ini terhadap mereka. Ya. Naam. Qala rahimahullahu taala, wa minha qawlu Umar bin Khattab. Di antaranya termasuk ini ada bil isyra, yaitu apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Thalathun yusaffina laka wudd akhik." Tiga perkara yang memurnikan yakni kecintaan, ya. Kecintaan yakni kepadamu, ya, kecintaan saudaramu kepadamu, antusallim alaihi idza laqita. Jadi ada tiga perkara yang bisa ini mendatangkan apa? Kecintaan saudaramu kepadamu, yaitu engkau mengucapkan salam kepadanya idza laqita, apabila bertemu dengannya. Wa tuwassilahu fil majlis, dan melapangkan bagi dia ini ketika di dalam majlis, berlapang-lapang dalam majlis. Wa tad'u, dan engkau ini mendoakan dia bi ahabbi asma'i apa? Wa tad'uhu bi ahabbi asma'i ilaih, dan engkau memanggil dia dengan nama yang paling dia sukai. Naam. Memanggil dia dengan nama yang paling sukai. Jangan kemudian memanggil dia dengan julukan-julukan yang jelek. Ya. Naam. Ini bisa mendatangkan ini apa kecintaan di antara sesama ini bersaudara. Baik. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin.